No, you don't need to say what you say will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. No, you don't need to say what you say will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. Ini kisah empat cowok yang mencari makna cinta. Satu jomblo melekat lebih dari tiga puasa. Kalau ditanya kenapa masih enggak punya pacar, itu bukan masalah, yang penting gue bahagia. Jangan salah, jadi jomblo itu enak. Akhir bulan uang di tabungan masih banyak. Mau beli ini itu gak ada yang malak. Mau kesana kemari gak ada yang galak. Meski jomblo gue enggak pernah sendirian. Buat gue jadi jomblo adalah pilihan. Daripada punya pacar enggak pengertian, malam minggu mending jalan bareng teman-teman. Status buat gue itu gak penting. Bukan sinetron di TV, gak perlu rating. Sore gue bukan Jones, jomblo ngenes. Kenalin, I'm a high quality jomblo. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo. Aku gak akan bimbang, walau malam minggu ku jalani sendirian. Gak ada pasangan, bukan persoalan, kalau sekedar pengen buang macan. Aku lelaki, ku ingin bebas. Di setiap gerak ku gak perlu pengawas atau anjing galak yang menyalak dengan buas. Come on dude, aku bukan brankas. Jomblo adalah kuda tanpa pelana, tak mengenal lelah, berlari di savana. Jauh dari masalah komitmen yang ada-ada, itu cuma bikin gila. Ku ingin ke kanan, ku ingin ke kiri, ku ingin bersenang dengan sepenuh hati. Karena apapun yang ku lakukan, I gotta go with the flow. It's me high quality jomblo. No, you don't need to say what you say will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. No, you don't need to say what you say will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. Let's go. Jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo. Yeah.